janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja menanti datang sang pemilik hati. Sejak terbit mentari, tak sabar tuk berbagi segala isi di hati. Jayakan sanubari dan berjumpa di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, bawa rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja. Seakan dunia milik berdua, hati terasa merindu tanpa rasa duka. Kepada yang tercinta, nada-nada tercinta, genggam pesona jiwa ku serahkan dan kau terima. Kita dua insan yang sedang bermadu kasih, tak peduli apa yang kan terjadi. Yang ku ingin saat ini, kau bersamaku di sini. Berdua.